Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita semua di majlis yang insyaallah penuh dengan barokah. Yang mana hari-hari ini barakallahu fikum kita berada pada 10 hari di awal bulan Zulhijjah. Di awal bulan Zulhijjah. Yang tentunya di sana banyak sekali keutamaan barakallahu fikum sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis-hadis beliau yang sahih. Suatu ketika Al-Imam Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah menyebutkan tentang keutamaan dari 10 hari pada 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Barakallahu fikum. Beliau mengatakan dalam sebuah fatwa beliau, Alhamdulillahi Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalina wa ba'd. Fa inna min fadlillahi wa minnatihi an ja'ala li'ibadihi as-salihin mawasima yastaksiruna fiha minal amalis salih wa min hadhil mawasim ashru dhil hijjah. Sesungguhnya termasuk dari keutamaan dan anugerah dari Allah kepada kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada hamba-hambanya yang soleh musim-musim, waktu-waktu yang mana pada waktu-waktu tersebut mereka bisa memperbanyak untuk beramal soleh. Wa min hadhil mawasim ashru dhil hijjah, dan di antara waktu-waktu tersebut, musim-musim tersebut adalah musim Zulhijjah. Barakallahu fikum. Wa qad warada fi fadliha adillatun minal kitabi was sunnah, dan telah diriwayatkan tentang keutamaan barakallahu fikum, disebutkan tentang keutamaan pada 10 hari Zulhijjah di awal bulan Zulhijjah tersebut dalil-dalil dari Alkitab dan Sunnah. Di antaranya adalah qala ta'ala wal fajri wa layalin ashr. Wal fajr, Allah Subhanahu wa taala qasama bil fajr, bersumpah dengan waktu fajar. Yang pertama, demi fajar. Wa layalin ashr, dan 10 hari. 6 dan 10 hari. Barakallahu fikum. Tentang sumpah Allah Subhanahu wa taala sudah banyak penjelasan dari para ulama terkait di dalam kitab yang ada di dalam kitab-kitab akidah, bahwa Allah Subhanahu wa taala la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah Subhanahu wa taala tidak ditanyai dengan apa yang Allah perbuat, akan tetapi hamba-hambanya lah, kita-kita inilah yang ditanyai oleh Allah Subhanahu wa taala dari apa yang telah kita perbuat. Beda dengan sumpahnya manusia. Manusia mereka hanya boleh bersumpah dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan sifat-sifat Allah, dengan nama-nama Allah Azza wa Jal. Hanya boleh bersumpah dengan nama barakallahu fikum, nama-nama Allah. Adapun kalau mereka bersumpah dengan menyebut selain Allah dari makhluk-makhluk Allah, maka ini termasuk dari perbuatan syirik. Barakallahu fikum. Qala Ibnu Katsir rahimahullah wal muradu biha ashru dzulhijjah kama qalahu Ibnu Abbasin wa Ibnu Zubair wa Mujahid wa ghairuhum. Berkata Ibnu Katsir rahimahullah, yang dimaksud dengan 10 hari yang disebutkan di dalam surat Al-Fajr di sini adalah barakallahu fikum 10 hari pada bulan Zulhijjah. 10 hari pada bulan Zulhijjah. Sebagaimana yang disebutkan oleh Abdullah bin Abbas, Ibnu Zubair, Mujahid dan selainnya. Masih di dalam fatwa Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, Ali bin Abbas radhiyallahu anhuma qala. Nah, ini tentang keutamaan dari 10 hari di awal bulan Zulhijjah. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mal 'amalu fi ayyamin afdalu fi ash fi hadhil 'asharah?" Qalu wal jihad. Qala wal jihad illa rajulun kharaja yukhatiru bi nafsihi wa malihi falam yarji' bi syai'in. Tidak ada hari-hari di mana amalan saleh yang dikerjakan di dalam hari-hari tersebut lebih dicintai oleh Allah daripada 10 hari ini, yaitu 10 hari pada awal bulan Zulhijjah. Tidak ada hari-hari, satu hari pun yang mana amal soleh dikerjakan pada hari-hari tersebut lebih utama daripada amalan yang dikerjakan pada 10 hari di awal bulan Zulhijjah. Nah, barakallahu fikum. Kemudian para sahabat bertanya, walal jihadu fi sabilillah, wahai Rasulullah, termasuk pula jihad fi sabilillah? Beliau bersabda, ya termasuk. Tidak ada amalan yang lebih utama daripada amalan yang dikerjakan pada 10 hari pada bulan, pada awal bulan Zulhijjah, termasuk amalan jihad, kata Nabi. Barakallahu fikum. Kecuali, namun Nabi SAW memberikan pengecualian, seseorang yang keluar dengan jiwa dan hartanya dan tidak kembali darinya sedikit pun. Nah, maksudnya dia syahid. Syahid dan dia mengorbankan hartanya dan bahkan jiwanya di dalam jihad fi sabilillah. Baru amalan inilah yang bisa menandingi amalan-amalan yang dilaksanakan di 10 hari di awal bulan Zulhijjah. Amalan-amalan lain, baik itu jihad, baik itu jihad sendiri, kecuali kalau jihad yang dia lakukan sampai dia mengorbankan harta dan jiwanya, barakallahu fikum, maka setelah itu bisa mengalahkan amalan jihad yang seperti ini, bisa mengalahkan amalan dari sisi keutamaan amalan yang diamalkan di 10 hari di awal bulan Zulhijjah. Hadis dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Abu Dawud dan juga Imam At-Tirmidzi. Barakallahu fikum. Qala Syekh, masih pada fatwa Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, qala ta'ala wa yadhkuru ismallahi fi ayyami ma'lumat. Yang ketiga di antara dalil tentang keutamaan pada bulan 10 hari di awal bulan Zulhijjah, yaitu firman Allah, wa yadhkuru ismallahi fi ayyami ma'lumat, dan supaya mereka menyebut nama Allah pada hari yang telah ditentukan. Dan supaya mereka menyebut nama Allah pada hari yang telah ditentukan. 6. Qala Ibnu Abbas wa Ibnu Katsir ya'ni ayyamal 'ashr. Berkata Ibnu Abbas dan Ibnu Katsir tentang maksud di barakallahu fikum dari hari-hari yang ditentukan yang disebutkan di dalam surat Al-Hajj ayat yang ke-28. Mereka mengatakan ayyamul 'ashr, yaitu 10 hari di awal bulan Zulhijjah. Ini dalil yang ketiga. Dalil yang keempat tentang keutamaan 10 hari pada awal bulan Zulhijjah, Ani bin Umar radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ma min ayyamin a'zamu indallahi subhanahu wala ahabbu ilayhi al'amalu fihinna min hadhil ayyamil ashr fa'kthiru fihinna min at-tahlili wat-takbir wat-tahmid. Rawahu Tabrani fi Mu'jamil Kabir. Tidak ada hari yang lebih agung, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan lebih dicintai di sisi Allah Subhanahu wa taala jika amalan saleh dikerjakan di dalamnya daripada 10 hari di awal bulan Zulhijjah. Maka perbanyaklah tahlil, takbir dan tahmid pada hari-hari tersebut. Kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memperbanyak tahlil, takbir dan tahmid pada hari-hari tersebut. Hadis dikeluarkan oleh Imam At-Tabarani fi Mu'jamil Kabir. Sehingga oleh karena itu di dalam hadis yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin yang keempat ini, dalil yang keempat ini, terdapat padanya keutamaan yang mana tidak ada satu hari pun amalan yang dilakukan pada hari tersebut lebih utama daripada 10 hari di awal bulan Zulhijjah ini. Lebih utama daripada amalan-amalan yang diamalkan pada 10 hari di awal bulan Zulhijjah ini. Sehingga oleh karena itu Nabi memerintahkan kepada kita, menganjurkan kepada kita untuk memperbanyak takbir, tahlil dan tahmid. Kemudian dalil yang kelima, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Ad-Darimi, Kana Sa'id bin Jubair rahimahullah idza dakhalatil ashra ijtahada ijtihadan hatta ma yakadu yukdaru alaihi. Sa'id bin Jubair rahimahullah, apabila beliau memasuki 10 hari di awal bulan Zulhijjah, maka beliau barakallahu fikum bersungguh-sungguh untuk beribadah sampai-sampai hampir beliau tidak mampu untuk mengerjakannya. Beliau betul-betul bersungguh-sungguh untuk memperbanyak ibadah pada hari-hari tersebut sampai-sampai beliau tidak sanggup lagi untuk mengamalkan ibadah tersebut. Bentuk kesungguhan beliau, beliau terjaga pada malam hari mengucapkan tahlil dan tahmid, membaca qiraatul Quran, sedekah, salat, qiyamul lail dan yang lainnya dari ibadah-ibadah yang Allah syariatkan, sampai-sampai beliau tidak barakallahu fikum hampir tidak bisa lagi untuk melaksanakan ibadah-ibadah tersebut. Sebagai gambaran bentuk dari kesungguhan beliau di dalam memperbanyak ibadah pada 10 hari di awal bulan Zulhijjah ini. Kenapa beliau barakallahu fikum sangat bersungguh-sungguh di 10 hari Zulhijjah ini? Karena dari hadis-hadis yang kita sebutkan tadi, barakallahu fikum, baik yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani dan juga Imam Al-Bukhari rahimahumullah barakallahu fikum, dikatakan bahwa tidak ada satu amalan pun yang lebih utama daripada amalan yang diamalkan di 10 hari di awal bulan Zulhijjah, bahkan lebih utama daripada jihad, kecuali kalau jihad yang dia lakukan barakallahu fikum sampai dia mengorbankan jiwanya dan hartanya barakallahu fikum. Kemudian berkata Ibnu Hajar rahimahullah di dalam kitabnya Al-Fath yang keenam di antara dalil dari keutamaan 10 hari di awal bulan Zulhijjah, walladhi yadhhar anna sababa fi imtiyazi ashri Zulhijjah limakani ijtima'i ummahatil ibadah fihi wa hiya as-salatu was-siyam was-sadaqah wal-hajj wa la ya'ti dhalika fi ghairihi. Berkata Ibnu Hajar, kenapa kok bisa 10 hari di awal bulan Zulhijjah, memiliki keutamaan yang sangat besar melebihi hari-hari yang lain. Naam, walladhi yadhhar, yang tampak oleh beliau. Naam, bahwa sebab tentang kelebihan 10 hari pada awal bulan Zulhijjah ini dibandingkan hari-hari yang lain, dikarenakan 10 hari tersebut menjadi tempat berkumpulnya induk-induk ibadah. Dikarenakan 10 hari di awal bulan Zulhijjah ini menjadi tempat, menjadi waktu berkumpulnya induk-induk ibadah. Wahia diantaranya adalah as-salah, salat, siam, puasa, barakallahu fikum, sadaqah, nam wal hajj, kurban, walayati zalika fi ghairi, yang mana barakallahu fikum induk-induk ibadah ini barakallahu fikum tidak bisa berkumpul di hari-hari yang lainnya, sehingga ini menjadi nam sebab keutamaan 10 hari di awal bulan Zulhijjah, yang mana kita dianjurkan untuk melaksanakan ibadah, memperbanyak ibadah pada hari-hari tersebut. Kemudian dilanjutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, ma yustahabbu fi hadhil ayyam, ma yustahabbu fi hadhil ayyam, apa saja yang disyariatkan atau disunnahkan pada hari-hari tersebut, pada hari-hari tersebut, amalan apa sajakah yang disyariatkan pada hari-hari tersebut. Barakallahu fikum. Yang pertama adalah as-salah. Yang pertama adalah as-salah. Qala yustahabbu at-tabkir ilal fara'idi wal ikthar minan nawafil fa innaha min afdalil qurubat. Dianjurkan untuk bersegera di dalam melaksanakan salat-salat fardu dan memperbanyak di dalam mengamalkan salat-salat nafilah, salat-salat sunnah, fa innaha min afdalil qurban, dikarenakan ibadah salat ini merupakan termasuk diantara ibadah yang sangat utama. Rawa Tsauban radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, alaika bikathratis sujudi lillah, fa innaka la tasjudu lillahi sajadatan illa rafa'aka Allah, illa rafa'aka ilaihi biha darajatan wa hutta 'anka biha khati'ah. Rawahu Muslim wa hadha fi kulli waqtin. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, alaika, hendaknya engkau untuk memperbanyak sujud untuk Allah, karena tidaklah engkau sujud untuk Allah satu sujud pun kecuali dengan sujud tersebut Allah subhanahu wa ta'ala mengangkat derajatmu kepadanya dan menghilangkan darimu dosamu, menghapuskan darimu dosa-dosamu. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Wa hadza fi kulli waqtin, kata Syekh, dan ini amalan dilaksanakan pada setiap waktu. Kemudian yang kedua, as-siyam. As-siyam liduhulihi fil a'mali shalihah, fa'an Hanbadah bin Khalid an imratihi an ba'di azwajin nabi sallallahu alaihi wasallam qalat. Di antara amalan yang dianjurkan bagi kita untuk diperbanyak pada hari-hari ini adalah as-siyam, berpuasa. Dikarenakan siam masuk dalam kategori amal-amal soleh dan termasuk dalam kategori induk-induk ibadah. 6. Diriwayatkan dari Anbadah bin Khalid dari istrinya. Dari istrinya. Barakallahu fikum. Anba'di azwajin Nabi SAW. Yang mana istrinya ini meriwayatkan dari istri-istri Nabi. Dari salah seorang dari istri Nabi. Qalat, yang mana istri Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut mengatakan, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yasumu tis'a Dzulhijjah wa yasumu Asyura wa thalathata ayyamin min kulli syahrin. Rawahu Ahmad wa Abu Daud wa An-Nasa'i wa ghairuhum. Wa qala al-Imam An-Nawawi an shaumi ayyamil asyri annahu mustahabbun istihbaban katsiran. Barakallahu fikum. Naam. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berpuasa pada 9 hari di Zulhijjah. Berpuasa pada 9 hari pada bulan Zulhijjah, mulai dari tanggal 1 sampai tanggal 9. Naam. Wa yauma Asyura, dan juga pada hari Asyura 10 Muharram. Wa thalathati ayyamin min kulli syahrin, dan 3 hari pada setiap bulannya, yaitu ayyamul bid. Barakallahu fikum. Hadis dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan yang lainnya, dan hadis ini disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah. Berkata Imam An-Nawawi rahimahullah. Naam. Berkata Imam An-Nawawi rahimahullah tentang penjelasan dari hadis ini dan juga terkait dengan ibadah puasa. Kalau dia berpuasa dari tanggal 1 sampai tanggal 9 Zulhijjah, semua hari dari tanggal dari 9 hari tersebut dia berpuasa padanya. Naam, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah menjelaskan, "Falaisa fi shaumi hadhi tis'ah karahatun, bal hiya mustahabbatun istihbaban syadidan." Bukan suatu hal yang dimakruhkan untuk berpuasa pada 9 hari ini. Tidak termasuk perbuatan yang makruh. Bahkan perbuatan ini, berpuasa pada 9 hari di awal bulan Zulhijjah, merupakan amalan yang sangat disenangi, istihbaban syadidan, yang sangat dianjurkan dan sangat disenangi. La siyama tasi' minha, terutama 9 hari. Barakallahu fikum. Di awal bulan Zulhijjah tersebut. Wah, terutama tanggal 9 dari bulan Zulhijjah tersebut. Wa huwa yaumu Arafah. Yang mana itu adalah hari Arafah. Wa qad sabaqatil ahaditsu fi fadlihi. Wa thabata fi sahih al-Bukhari anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Jadi kata beliau, tidak ada keraguan tentang barakallahu fikum sangat dianjurkannya berpuasa pada 9 hari di awal bulan Zulhijjah, terutama tanggal 9-nya yaitu pada hari Arafah, yang mana telah berlalu hadis-hadis tentang keutamanya dan diriwayatkan dari sahih al-Imam al-Bukhari rahimahullah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min ayyamin al-amalu salihu fiha afdalu minhu fi hadhi, ya'ni al-ashru awail min Zulhijjah. Tidak ada hari-hari yang mana amal soleh yang diamalkan pada hari-hari tersebut lebih utama daripada amal soleh yang diamalkan pada 10 hari di awal bulan Zulhijjah. Barakallahu fikum. Hadith yang sudah kita bacakan tadi. Barakallahu fikum. Nah, jadi termasuk dari sunnah, barakallahu fikum, untuk dia berpuasa semua hari dari 9 hari di awal bulan Zulhijjah. Hal inilah yang difatwakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, dan juga barakallahu fikum, Al-Imam Shalih Al-Fauzan pernah ditanya tentang tentang hukum berpuasa pada 9 hari di awal bulan Zulhijjah. Bentuk pertanyaannya, hal warada syai'un fi siyami asyri Zulhijjah, falau shoma hal insan min awwaliha ila akhiriha, hal fi dzalika ba'sun, wa hal shomaha ahadun min as-salaf. Apakah pernah diriwayatkan tentang puasa pada 10 hari di awal bulan Zulhijjah, yang mana kalau seandainya seseorang berpuasa di dari awal sampai akhir, maksudnya dari tanggal 1 sampai tanggal 9, apakah yang seperti ini tidak mengapa? Wa hal samaha ahadun minas salaf? Apakah ada salafnya dari kalangan ulama salaf yang berpuasa dari tanggal 1 sampai tanggal 9? Naam. Kemudian dijawab oleh Syekh Shalal Fauzan, "Naam, hadza fi hadits Asma. Warada anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam amara bi siyamiha wa hiya al-ashrul ma'lumat wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumat wa hiya ayyamul ashr. Fasiyamuha sunnah. Siyamul ashri sunnah. Barakallahu fikum." Naam, ashru dzil hijjah. Iya, kata Syekh. Naam. Dalam hal ini ada hadis, yaitu hadis Asma. Hadis Asma. Warada anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam amara bi siyamiha, yang mana diriwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk melaksanakan puasa pada hari-hari tersebut. Inilah yang dimaksud dengan al-ashrul ma'lumat. Naam, wa yadhkurullah wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumat, dan agar mereka mengingat Allah Subhanahu wa taala pada hari-hari yang telah ditetapkan, yang telah ditentukan. Apa itu ashrul ma'lumat? Barakallahu fikum. Wa hiya ayyamul ashr. Barakallahu fikum. Inilah yaitu ayyamul ashri min dzulhijjah. 10 hari di awal bulan Dzulhijjah. Fasiyamuha sunnah. Berpuasa pada seluruhnya dari tanggal 1 sampai tanggal 9 itu merupakan amalan sunnah. Merupakan amalan sunnah. Sebagaimana yang barakallahu fikum diriwayatkan di dalam hadis tadi. Naam. Maka ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, maka sangat dianjurkan bagi kita semua untuk mengamalkan as-siyam pada hari-hari ini, karena padanya terdapat keutamaan yang sangat besar. Barakallahu fikum. Kemudian di antara amalan yang dianjurkan bagi kita semua untuk diperbanyak pada hari-hari ini adalah at-takbir wa tahlil wa tahmid. Naam. Lima warada fi hadits Ibnu Umar as-sabiq. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, berdasarkan hadits yang diriwayatkan dari Abdullah bin Umar yang telah lalu, yang sudah kita sebutkan sebelumnya, yang mana di dalam lafaz hadits tersebut, fa'aktsiru minat tahlili wat takbiri wat tahmid, maka perbanyaklah untuk bertahlil, mengucapkan la ilaha illallah, untuk bertakbir Allahu akbar, dan untuk bertahmid, memuji Allah, mengucapkan alhamdulillah. Barakallahu fikum. Wa qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah, berkata al-Imam al-Bukhari rahimahullah, kana Ibnu Umar wa Abu Hurairah radhiyallahu anhuma yakhrujani ila as-suqi fi ayyamil ashri yukabbirani wa yukabbirun nasu bi takbirihima. Wa qala aidan, wa kana Umar yukabbiru fi qubbatihi bi Mina fayasma'uhu ahlul masjid fayukabbiruna. Naam, fayukabbiruna wa yukabbiru ahlul aswaki hatta tartajja mina bitakbiran, hatta tartajja mina takbiran. Naam. Berkata al-Imam al-Bukhari rahimahullah, Ibnu Umar dan Abu Hurairah radhiyallahu anhuma, mereka keluar ke pasar pada 10 hari tersebut dalam keadaan bertakbir, sambil bertakbir. Dan takbir mereka berdua diikuti oleh kaum muslimin, sehingga kaum muslimin pun bertakbir dengan mengikuti takbir dari Abdullah bin Umar dan Abu Hurairah. Akan tetapi lafaz dari hadis ini tidak, jangan dipahami dengan bahwa mereka bertakbir secara berjamaah. Barakallahu fikum. Wa qala aidan, dan juga Imam Al-Bukhari mengatakan, Umar bin Al-Khattab bertakbir di Mina, di dalam kubahnya, sehingga takbir beliau ini didengar oleh orang-orang yang berada di masjid. Maka mereka pun bertakbir. Nah, bertakbir mengikuti takbir Umar bin Al-Khattab sampai-sampai Mina bergetar dengan takbir. Sampai-sampai Mina bergetar dengan suara takbir. Namun seperti yang kita sampaikan tadi, tidak dipahami bahwa mereka melakukannya secara jama'i. 6, yaitu salah satu dari mereka bertakbir kemudian diikuti oleh jamaah yang lainnya. 6, secara serentak, secara berjamaah, barakallahu fikum, dipandu oleh satu orang. La, tidak dipahami demikian. 6. Wa kana Ibnu Umar yukabbiru bi mina tilkal ayyam wa khalfa salawati wa ala firashihi wa fi fustatihi wa majlisihi wa mamshahu tilkal ayyami jami'an wal mustahabbu al jahru bit takbir li fi'li Umar wa ibnihi wa Abi Hurairah radhiyallahu anhum ajma'in. Dan Abdullah bin Umar juga bertakbir di Mina pada hari-hari tersebut, dan di belakang setiap sholat, di akhir setiap sholat, di atas kasurnya, pada tenda beliau, di majlis beliau, ketika beliau berjalan pada hari-hari tersebut, semuanya beliau bertakbir. 6. Wal mustahabbu, kemudian dilanjutkan oleh Syekh, dan termasuk di antara yang disenangi, mustahab al-jahru bit-takbir, untuk menjaharkan takbir. Takbirnya dijaharkan, termasuk dari sunnah untuk menjaharkan takbir. Barakallahu fikum. Dalilnya apa? Kata beliau, karena inilah yang diamalkan oleh Umar bin Khattab dan putranya Abdullah bin Umar dan juga Abu Hurairah pada riwayat yang kita sebutkan tadi, radhiyallahu anhum ajma'in. Barakallahu fikum. Wahariyun bina, kata Asyik. Kemudian pada akhirnya, wahariyun bina nahnul muslimin an nuhyi hadhi sunnah allati qad udi'at fi hadhil azman wa takadu tunsa hatta min ahlil salati wal khairi walil asaf bi khilafi ma kana alaihi salafus salih. Maka sungguh sangat pantas dan sangat harus bagi kita kaum muslimin untuk menghidupkan sunnah ini, yang mana sunnah-sunnah ini mulai terlupakan pada hari-hari ini, pada zaman-zaman sekarang ini, mulai ditinggalkan dan hampir saja dilupakan, bahkan pada sebagian dari ahlus shalah, orang-orang soleh dan orang-orang baik. Barakallahu fikum. Dan ini sangat disayangkan, kata Syekh, berbeda dengan salafuna soleh kita dahulu, para sahabat, mereka bersemangat di dalam mengamalkan, barakallahu fikum, ibadah yang disunnahkan untuk diperbanyak pada hari-hari ini. 6. Kemudian terkait dengan takbir, terkait dengan takbir, barakallahu fikum, di sana ada takbir mutlak dan takbir muqayyad. 6. Takbir itu dibagi menjadi dua, takbir mutlak dan takbir muqayyad. Takbir mutlak itu tidak terikat dengan waktu dan tempat, kapan saja dan di mana saja dianjurkan bagi kita untuk mengamalkannya, untuk bertakbir, barakallahu fikum, pada hari-hari di awal bulan Zulhijjah ini. 6. Adapun takbir muqayyad, takbir muqayyad yaitu takbir yang terikat dengan waktu, yaitu diamalkan setelah setiap sholat fardu, diamalkan setiap sholat fardu. Dan kapan dimulai takbir mutlak dan takbir muqayyad tersebut? Barakallahu fikum. Di sini ada fatwa dari Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullah. Beliau mengatakan, min Abdul Aziz bin Abdullah ibn Bazin ila hadratil akh al-muqarram waffaqahullahu amin. Dari Abdullah Aziz bin Abdullah bin Bas kepada saudara Al-Mukarram, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik kepadanya, amin. Salamun alaikum warahmatullahi wabarakatuh wa ba'd. Ya muhib kitabikum Al-Mukarram Al-Mu'arrih fi kaza wa kaza wasala وصلكم الله بهداه وما تضمنه من الأسئلة كان معلوما. Terkait dengan surat yang dilayangkan kepada beliau, sebuah pertanyaan. 6. Yang mana di dalam pertanyaan tersebut, di dalam surat tersebut diajukan pertanyaan kepada beliau terkait dengan takbir mutlak dan takbir muqayyad. Kemudian dijawab oleh Syekh, alhamdulillahi wa sallallahu wa sallam ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihuda. Amma takbir fil adha famashru'un min awwali syahri ila nihayatil yaumi thalis ashri min syahri zil hijjah. Adapun takbir pada hari raya Idul Adha itu disyariatkan dari awal bulan sampai akhir dari tanggal 13 sampai akhir dari tanggal 13 dari bulan Zulhijjah. Liqaulillahi subhanah, dikarenakan Allah Subhanahu wa taala berfirman, liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru smallahi fi ayyamin ma'luman, agar mereka menyaksikan manfaat-manfaat naam untuk mereka, wa yadhkurullah, dan agar mereka mengingat nama Allah pada hari-hari tersebut. Al-ayah wa hiya ayyamul ashri wa qawluhu azza wa jal wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat. Yang dimaksud dengan ayat tersebut, hari-hari tersebut adalah 10 hari di awal bulan Zulhijjah. Dan juga naam wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat, dan berzikirlah kepada Allah pada hari-hari yang telah ditentukan. Al-ayah wa hiya ayyamut tasyrik. Barakallahu fikum. Maka ayat yang kedua ini yang dimaksud adalah ayyamut tasyrik. Waliqauli Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyamut tasyrik ayyamu aklin wa syurbin wa dzikrillah azza wajal. Hari-hari tasyrik kata Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah hari untuk makan dan minum dan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya, dan juga disebutkan oleh Imam Al-Bukhari dari Abdullah bin Umar dan Abi Hurairah radhiyallahu anhuma, annahuma kana yakhrujani ila suqi ayyam al-ashri fayukabbirani wa yukabbirun nasu bitakbirihima. Bahwasanya Abdullah bin Umar dan Abu Hurairah keluar ke pasar pada hari-hari tersebut sambil bertakbir, dan kaum muslimin pun mengikuti takbir dari Abdullah bin Umar. Dan juga sebagaimana yang diriwayatkan dari Umar bin Al-Khattab barakallahu fikum pada riwayat yang sudah kita bacakan tadi. Naam. Barakallahu fikum. Kemudian waruya an Nabi sallallahu alaihi wasallam wa an jama'atin min as-sahabah radhiyallahu anhum at-takbir fi adbaris salawatil khams. Kemudian diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sebagian dari sahabat, yang mana mereka bertakbir di akhir salat lima waktu, mulai dari salat fajar pada hari Arafah. Ini takbir muqayyad. Mulai dari salat fajar pada hari Arafah, yaitu tanggal 9 ba'da subuh. Naam. Barakallahu fikum. Sampai pada salat asar tanggal 13 dari bulan Zulhijjah. Wa hadza fi haqqi ghairil hajj. Akan tetapi ini hak amalan yang dilakukan selain bagi orang yang sedang melaksanakan haji. Ammal had fa yastaghilu fi hali ihrami bitalbiyah. Adapun para jamaah haji, maka dianjurkan ketika dia berihram untuk memperbanyak talbiyah sampai dia melempar jumrah al-aqabah pada hari nahar. Barakallahu fikum. Sehingga oleh karena itu di dalam fatwa yang disebutkan oleh Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz, di sini ada dua jenis takbir secara ringkasnya. Naam, ada takbir mutlak yang dimulai dari tanggal 1 sampai tanggal 13 Zulhijjah, kapan saja dan di mana saja. Adapun takbir muqayyad, yaitu takbir setiap setelah salat lima waktu yang dimulai naam tanggal 9 setelah subuh berakhir sampai tanggal 13 setelah asar. Wallahu ta'ala alam bisawab, wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin.